wae atuh hati paibo kode udah mungkin jo janji baku cantang bumi nyo sandua datang balango menari nari lade atuh un yang mangantu kuasa pagi alun manyugi la Tobi